kitab ilaika maring sira sira Muhammad utai dawuh ilaika kitabunu kitab lin nabi maring dadi nabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun mongko aja sampe ana iku fisot diga ing dalam dada sira Muhammad aja sampe tinemu aja sampe ana apa harojin apa ngrasa rupek apa harojin apa rasa sumpek dikun tegese rasa sumpek pada dikun yang bener ini dikun yang jadi kristin file apa dikun apa ngerasa rumpek minhu sangking Quran gue nak dituruni Quran aja ngerasa rumpek ngerasa susah antubal dihuhu yang kau nyampe no sirohu yang Quran kue kuatir nyampe no mergo mako fata antukat zaba krono wedi yento dan goroh no siro litung diro supaya meden-medeni siro muta alikon utai dawu litung diro ku ta'aluk di unhila kelawan dawu unhila elil inzari tegesi krono medek no krono ngedek peringatan di hitulan Quran wazik krolan tegesi pepeling takkiratan tegese pepeling lil mukmini namarin biro berong mukmin bihi kelawan Quran kul ngucapu siro Muhammad lagu maring wong Mekah nih zaman ini tiang Mekah nih tiang Medina penduduk-penduduk nih ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ittabi'u anuta siro kabeh ma ing perkara unzila kang den turun apa ma ilaikum maring siro kabeh min rabbikum saking pangeran siro kabeh ayil Qur'an atiksi Qur'an isine ma unzila il Qur'an atik si Qur'an wala tatabi ulana si anu sirotabe e tatak hibu segisi ngalap sirotabe min duni sangking sa'liani Allah Allah kue ngalap sangking sa'liani Allah ghairihi tiksi sa'liani Allah awliya in piro-piro mitra piro-piro konco atau piro-piro kekasih tuti unahum kang no ati sirotabe rum in awliya fi maksiatihi ta'ala ing dalem maksiati Allah ta'ala koli lama tazakarun sidik banget tazakaruna gelem eling sirotate bisa iklan tak walya ilang ya tata izuna tegeseng rosso utawi untuk nasihat untuk mau izah sirotate wafilan itu tetap ing dalem tazakarun itu wa muta'ati zono tak fil asli ing dalem asini fidali ing dalem dalem asini tazakarun wa fikiru atin bisukuniha klan sukunidhal koli lama tazkurun wa matimai za'idatun za'idhali sa'ki jilgillah krono nautiti kesidia wa kamlan iku pirang-pirang khobariyatun maf'ulun mingkor yatin sangin desa puri datin kersano po ahlu ha ahlu korya penduduk desa mas ahlak nahang rusak insun ha ing korya arut nah tegesi ngarap no insun ihlaka ha ing rusak korya saja amang kau teko ha ing korea apa baksun apa siksa kita ya ada guna teksi siksa kita gaya kan ing dalam waktu bunyi elelan teksi ing dalam waktu bunyi auhum utawa utawi penduduk iku ko ilura iku podo turu rino turu ko ilulah turu ning pas panas ya jam 11 yang di jam 6 ini wabinten enak imun hati kesit turu kabeh bizohiro di ing dalam waktu juga wal qailu la tu tekin jarani qailu la iku istirahatun iku istirahat nisfan nahar ing separo nirino wa ilam yakun sana jando rawno iku ma'ah serta istiraha pun amun apa turu ayam marotan dekat ing dalam siji tempo jahat kopo azab ing penduduk koryah lelan ing dalam waktu dunia wa marotan ing dalam siji tempo naharon azab teko ing dalam waktu rino sama kana mengkora nopo dakwagum nopo nopo sambate wong ade utawi kauluhum dikese pengucapi wong ade isda analikane teko ing wong ade apa bak juna isda analikane teko rum ing wong ade apa bak juna tikso cito ila angkolu kecuali ngucap sopo wong ade inna kuna zolimin inna saktamne kita kuna yo kita ono kita ku zolimin aku zolim kasih falana ta'alan namo kau bakal dikini takok kita Allah bina ing wong ade ursila kang den utusi sapa ilahi maring alladzina ayil umam iki kese pira pira umat an ijabatihim saking jabat saking oleh nyembah dadine umam ar-rusula ing pira pira rasul wa amalihim lan saking oleh nglakoni umam fima ing dalam perkara balaghum kang nyampe no sopo rasul minggu mak. Udah tang nyampe no sopo rasul minggu mak. Walanas ala naik ini bakal tato teman ingsun al mursalina ing piro-piro wong sing den utus anil islah disangking oleh nyampe. Walanatus sonna alihim bi ilmi wa ma kunna ghaibi. Monggo ini bakal nyeritakan ingsun alihim ing atas wong agar bi ilmi ing lan siji titenan gede pengetahuan alamat utawi titenan ini. Lalu kebiran nagum ini bakal nyeritakan ingsun ing wong agar an ilmin sangking siji pengetahuan dari siji titenan jima klan perkara falu kang lakoni sopong agar yung ma. Wama kunalan orang sopok kita uho izin ego ebkabe an iblaji rusul sangking nyampe ana rusul. Wal umamilan kira-kira umat al-kholiyati ingkang usliwat. Sima ing dalam perkara amilu kang podong lakoni sopong agar. Wal wasnu tei timbangan lil amali maring kira-kira ngamal. Amal ditimbang auli soha isiha utawa sing ditimbang iku sohifah utawa buku-buku amal dimizan yang klan siji timbangan lahu kang tetep ke dimizan lisanun utai lisan wa kafatani lang kafatan ini ku nopo ni dua epe-epe ini kasih sing timbangan-timbangan kama kau jini berkoro warot jarang temuk apa mafi hadis ini dalam hadis wal wasnu iku kainun iku tetep yauma idin ing dalam dinane kisab ya yauma sual terusnya ing dalam dinane kisab al matkur kantin sebut wawat yaumu sual yaumul kiamati dino kiamat wal wasnu yauma idin ku alhaqu iku hak ayil adu terusnya adil sifat jadi sifat lewat ini jadi dakwa al wasnu paman mongkoti sabani wong sakulat iku berat apa mawazinu timbangan iman birhasanat tanah ke keafian Faulai kamu kau teh mengkon mengkon man gumi ulai kayu al mufliku nabi sing pecok kasih il faizin nabi sing gang pecok kasih. Waman desa bani wong kofat ibu ringan apa mawazin ibu piro piro timbangan ibu wong bisa iat lang piro piro kaya Faulai kamu kau teh mengkon mengkon man ibu Allah dina wong aja khosiru kang lunani sopo Allah dina kang rugeni anfusa mengawat dini Allah dina. Kita siri ya kelawan dede no anfusa hum hilang nari maring rokok. Bima sebab perkara kanu kang ono sopong ake si ayat dina klan bura bura ayat kita itu yang simuna yang podo jolim sopong ake ya jadu na dikese podo juhud podo nopo angas kita podo enggak sopong ake untuk dua terang ake suratul araf makiyatun illa was'alhum anil qaryah astaman awil khamsu ayat mi'atani wa khamsun aw situ ayat itu terus terus nak cara Imam Syafi'i sengarang tafsir niki surat surat Arab nu termasuk Makkiyah termasuk periode Mekah. Sebab niku keterangannya masih seputar mujmal ya. Jadi ya, di rumah tadi ya. Menyangkut mujmal Quran ya. Jadi disebutkan kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika napa harajun. Di Quran Muhammad niki Makkiyah lho artinya masih periode Mekah. Jadi sampean bayangno era-era ketemu Abu Jahal Abu Lahab. Kitab iki Muhammad tak turun ning kowe. Sebab iku kowe ora usah kuwatir nyampeno. Falayakun fi sadrika harajun napa? Benci. Terus luitung zikra bi wa zikra lil mu'minin. Kalau cerita tarai guys, ketemu. Oh, ini ceritanya ketika Nabi pertama angsal wahyu, niku masih tablet terbatas. Yes. Ketika Nabi pertama angsal wahyu ini tabletnya masih nopo terbatas. Ini gue sing disebut wa angfir asyirotakal akrobin. Jadi yang harus didakwa itu keluarga. Sehingga hampir semua tarikh berpendapat bahwa pertama Nabi angsal wahyu niku terus munggah gunung. Beliau mendikan ya Bani Abbas, ya Bani yang Bani itu masih pakai asyirah, pakai nama keluarga, warna klan. La uhni anku minawai se'an, bahwa saya sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah, dari siksa Allah. Setelah Abu Jahal, Abu Lahab, kumpul sedanten termasuk Fatimah, Nabi mendikan, Aro'aitum, bagaimana pendapat kamu andikan saya cerita bahwa akan ada kuda atau unta yang keluar dari gunung ini. Dari ini keluarga-keluarganya majarobna alikan apa? Galiban Muhammad kue cerita apa wae aku percaya mergo selama ini aku ratau roh kue goroh majarobna alikan apa? Jadi kan saya tidak pernah nyaksikan aku goroh. Kita-kita ini tidak pernah. Terus Nabi ngendikan, fa'inni nazirul lakum benati azabin jadid. Saiki we keluargaku kowe tak kandhani. Saiki aku iku dadi rasul sing meringatno kowe benayate azabin jadid. Sing meringatno kowe tentang sumben wanane siksa sing banget. Terus Abu Lahab muni tabban la kaya Muhammad ali hada jama' tanah. Oh Muhammad dasar sial, wong tuwek tuwek dikumpul lo mau perkara di kandah. Dan tabban la kaya Muhammad ali hada napa? Jama' tanah. Muhammad itu sial nang. Masa ku ono apa jebule kok perkara ngono ae. Terus wonten turun ayat tabat yada abi lahab wa tab niku asal usule niku. Artinya secara teori sejarah, pertama agama, pertama dakwah, niku tetap dia pandang sesuatu yang irasional, yang enggak rasional, yang perlu didistakan. Mergo logikane wong ora diundang ya acara mangan untuk duit. Ono undangan kok perkara delengno pangeran akhirat. Jadi sampean saiki bae dia ilahkan dilah. Undangan hari Senin ingat akhirat. Kira-kira sing teko ora. Waris di misalnya undangan nyambut bupati atau nyambut pangdam ambil undangan apa eling pengiran, eling akhiran. Ya kita sendiri itu ya kayak budah, diam-diam. Jadi janggal, kalau ada undangan kok faktornya tidak eling apa? Pengiran. Sebab itu Nabi terus ngendikan, piwai aku kudu eling. Ngelingno bahwa nanti itu ada azab, ada akhirat, ono siksa, ono swarga dan sebagainya dan sebagainya. Yufa inni nadhiru lakum benati nampu azabin jati. Bukan ngotong terus. Ketika itu Nabi masih sebatas keluarga, wa amzir asyirat akal akrobin. Terus ada satu periode di mana Nabi itu wajib israr bidakwah. Wajib nyembunyi no dakwah ini sendiri kenal ad-dakwah tu sirron nanti ada tarah-tarah disebut apa ad-dakwah tu sirron dakwah secara sirri ini tu sebatas dengan keluarga. Lah sing iman be Rasulullah adalah du'afa'ul muslimin, orang-orang sing lemah sing tertindas termasuk adik Sayyidina Umar ya, termasuk adik Sayyidina Umar terus termasuk menaik susul Bilal ini zaman rasul usul ini dulu Quran. Lah ketika Quran, nah ini antike Quran. Ketika Quran menamakan dirinya litung dirobi bahwa Quran itu mesti berfungsi enggar. Dadak no wong ndredeg kuatir punya hebat, punya satu wibawa. Niku apa krono maknane? Apa krono sajake? Apa krono susunan kalimat yang indah? Mulai riyen zaman Nabi ngantos sama kan mudah di misteri. Wong ora paham ngredeg maca Qur'ane pirang-pirang. Artine ra ngono dadi jimat ya napa? Pirang-pirang. Sing ora artine malah dadi sekuler ya napa? Pirang-pirang termasuk pacaran yang dalil ta'arufu ya orang diciptakan dengan saling kenal. Ya pacaran bagian bentuk dari saling apa? Kenal. Dalil pacaran itu jarang mahasiswa inna kholaknakum min dzakari wa unsa. Wajahanakum su'ubah wa qobailah lita'ah. Jadi tidak ada Islam menyarankan ketemu perempuan saling menghindar. Karena di Quran lita'ah apa? Di Quran itu mulai dipleset no, sehingga dia no aliran macam-macam yang berkesalah dalam Quran. Sehingga dia ada di suarga ya apa? Quran. Yang itu sudah ada yang melebun neraka ya apa? Quran. Nanti jadi pepatah rubah Qur'an wal Quran ya apa? Ya lalu. Maksud Quran tapi malah Quran apa? Nah. Lah secara terbukti saat Sayyidina Umar sing preman di pasar Ukat, jadi Sayyidina Umar wong gagah uripe kok pemreman. Dene ora ra iso mangan, ra iso marung iku ngajak perang tanding ditonton wong akeh. Ora dene menang kok opah terus lagi kelar marung. Dene ku seneng ade perang tanding kok nanti opah kan lebih dhuwit deh. Ya Rasulullah donga, nak preman koyo Umar masuk Islam manfaat banget. Mergo wong berwedi. Akhirnya dungo Allahumma aizal Islam napa? Umar ya Allah muga-muga Islam lu jaya lewat masuke Sayyidina Jinan Umar. Zaman iku dhek preman iki dhek gendho. Suatu saat Sayyidina Umar lan iki sing crita Quran, dia pulang dengar adiknya baca Quran. Jadi sing terkenal dengan riwayat waca toha ma anzalna alikal qur'ana napa litasqa illa tadhkiratan limay yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati lula. Niku sing diromar langsung iman padahal dia enggak tahu maknanya. Iksa'ar rajul itu. Jadi dia bergetar oleh sajak-sajak itu. Dia adik dia mau baca itu apa? Apa itu yang diturunkan kepada Muhammad? Akhirnya dia jenang Umar iman. Padahal dia tanpa paham persis artinya apa. Sebab itu ciri utama mukmin ini wa iza zikirallah wa jilat kulubuhum wa iza tuliat alihim ayatu iza dadum apa? Iman. Makanya kita ini kalau bolak balik matur, kita sebagai hafid, sebagai khufat tetap punya tradisi semaan. Tapi jangan sampai tradisi semaan itu kemudian benar-benar serono suasana wa ila tuliat alihim ayatu zadatun apa? Iman. Diwaya Qur'an sing diturono Allah itu Qur'an sing disebut Allahu nazzala ahsanal hadis kita kemutasyabiham mata niyatak sa'irru min hujurudul ladina yaksana apa? Fadhah. Quran sing diturunno Allah itu satu Quran sing nak diwaca iku taksa iru iso dadi dredet dadi gemeter apa qulubul ladina yaksuna napa atine wong-wong sing duwe iman duwe khusyah. Nah iki Quran diwaca sama khusyah ana nah, ana acara pengajian sing ditindani sing mau itu khasanah ora pembacaan ayat suci napa Al-Qur'an iki wae seremonial nak ditinggal apa pantes ana ayat suci sama terus akhirnya. Tapi nasibnya itu mau seremonial murni. Udah ada gitar ada blas. Misalnya orang ngelem suaranya apa ya. Suaranya kaitannya Qur'an ya. Tocok aku bikin kori ilabi ya suaranya apa ya. Repot kan. Itu peristiwa Sayyidina Umar ya. Yang jadi iman. Kemudian wonten peristiwa Walid bin Muhiro. Benar kan. Walid bin Muhiro itu pakar saja. Dia ahli merangkai kata-kata. Panjen riyen teng Arab itu kompetisi orang itu kalau balawirnya bagus, sastranya bagus, niku diakui. Walid dikandani Abu Jahal, Walid. Jaid cek nang Muhammad. Dekne kok iso ngarang untian kata sing apik iku dekne iku mergo belajar syair. Apa belajar klenek? Apa nyanyian-nyanyian sing setengah mantra nganti dadekne wong lali. Aku gedhe Muhammad tapi nak ngrungokno karangane dekne iku tertarik. Lekum krono opo sih. Tapi kan pakar sihir, cek pun Walid tekan dengan di Nabi dan maca no Quran. Sebagian riwayat diwaca no surat Yasin, sebagian surat Tuhan. Intinya Walid itu terus komentar cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, sak kelompok yang dari Nadwa. Jadi dulu Arab itu orang-orang terhormat pun modern, gajah perkantoran, jorotani, balik desa. Yang disebut yang tarik-tarik dari Nadwa, tempat perkumpulan. Komentari Walid malah bela Nabi. Salallahu ma huwa kalamun bisirin wala kahanatin wa inna alaihi la halawatan wa inna alaw la muhdimun. Ini ngelem. Itu satu untian kata yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Itu juga tidak sihir, juga tidak klenek, tidak mantra. Itu saat kata-kata yang indah, tidak mungkin dikarang seorang manusia. Akhirnya Abu Jahal komentar lah, gue malah catut ke sihir bisa. Ini malah itu, gue malah catut kena jumpa-jumpinya Muhammad. Malah kena bisa. Akhirnya Walid mikir. Lah terus aku komentari piye? Quran itu kemungkinannya perlu dari Walid. Aku terus bukan komentari piye iki sing disebut kala innahu kana li ayatina anita saruhi guru napa sauda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa napa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wa stakbar faqala in hadha illa sihrun yusar in hadha illa qawlul basar dan sama kau asal usulnya Walid bin Mughira akhirnya innahu fakar wa qaddar ya, dan sampean sebagai kaum santri ngerasa dosa kelebihannya musuh Islam semenjak dulu itu ahli mikir pemikir mulai zaman Walid padahal berada matiah nih, mulai Walid bin Mughira jadi musuh besar Nabi zaman tamat tahu yang dikikil bakar Walid bin Mughira Abu Jahal. Abu Jahal itu jeneng aslinya itu Abu Hatam, bapaknya Sigma. Orang Islam keting gitu loh, kenapa? Abu Jahal. Jadi orang apa uang jenis Abu Jahal itu buat memutol uang orang jenis itu kan Abu Jahal. Bapak kebetulan kan tak mungkin buat edin anak nama Abu Jahal. Buat jenisnya nyal. Innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa nawa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar. Orang-orang sing melawan ayat ini iku ahli pemikir. Innahu tatamne walid wa fakkar wa qaddar, dia mikir wa qaddar lan berasumsi apa serangan apa yang bisa menyudutkan Muhammad. Innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar, dia terlaknati dengan segala pemikirannya. Walhasil terus Quran cerita summa nagor, terus dia berpikir lagi. Summa ada salah dasar. Dia yang penting anti Muhammad, cember. Terus faqala in hadza illa sihrun yu'tar. Paling Muhammad itu mau ngakoni sihir. In hadza illa qaulul basar. Paling kak Muhammad itu pengarang. Qaulul basar. Wah ini benar jadi pelajaran dan ini ngapal-apal Quran. Quran cerita bahwa kelebihan musuh Islam, musuh Muhammad atau musuh Quran itu pinter molak-malik ilah. Pinter menciptakan kondisi sing krono diwolak-wali ilah. Lha niku mulai riyen pun pinter iki sing disebut innahu fakara napa? Wa qaddar. Sing beberapa kali diulang Quran yuri duna ayat fi nura wa napa? Bi afwahihim. Mereka musuh-musuh Islam ingin membunuh Islam bi afwahihim lewat mulut-mulut mereka. Cara saiki memutar balikkan apa? Mbun. Akhirnya dirunut. Dirunut ambek Walid. Yang ini wae, nak ngono komentari Muhammad iku edan. Ya kok edan dia, mulai dikit kita waras. Jadi mulanya nih gani Quran, wong kafir nak ngomentari Nabi iku kadang muni majnun, kadang muni sihir, kadang muni dukun. Ya caranya gini lu, Walid bin Mughirah cerita Muhammad itu rak cili, itu rak gak dibapak. Gak dibapak, terus dia dipek anak pungut jenenge Ibn Abi Dhamzah. Nah, ngono mulai saiki aja ana istilah Muhammad bin Abdillah, tapi istilahnya Ibn Abi Dhamzah, anaknya tukang angon wedhus. Ya kan, citranya kan, konotasinya kan orang terbelakang. Jadi akhirnya Muhammad itu anaknya Ibn Abi Kapsa, langan orang nak ngono orang terbiakan, orang terbiakan ya idiot, idiot itu majnun. Pun, pun istilah orang macam. Lah saya ini kok pinter, lah ini jadi perkara. Lah saya ini kok pinter, ujuk-ujuk kita marah. Nene Muhammad jadi bapak ya radio rumah. Lah cili itu amin dulangan yang koyunun nasroniun. Jadi kaji Nabi secara geografis itu di Tonggo, Pandi Besi, tepaan orangnya nasroni. Lah Nabi itu akrab, ngajen tanggane. Mulane innama yu'allimuhu basar lisanul ladhi yusiduna ilaihi a'jamiyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Muhammad itu bisa menikmati bergojulang pandai besi sing nasroni. Jadi saya itu jadi sengarang Quran. Ini jenis innahu fakar wa qaddar fakutila napa? Jadi wong kafir mulai riyin musuh Islam itu selalu berpikir bagaimana mencitrakan Muhammad atau Quran di sudut yang paling mudah dibohongkan. Ya mulai kaget cerita ini karena Muhammad tidak turunan Yahudi Nasrani, sampai cerita tadi karena Muhammad mau terima Ibnu Abi Kafsah. Muhammad diulang koyinun Nasraniyun dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Walid bin Mughirah itu menjadi pakar pertama yang anti Nabi lewat adu kata, adu argumen bi afwahihim. Sehingga saat Nabi ngalami wahyu itu ya diputar baliknya terus nanti periode Madinah oleh tokoh-tokoh yang anti Islam. Ini ruang nontonnya nih, mikir berat nih. Misalnya Nasa Mansur. Nasa Mansur dikomentari bukti pelintas. Padahal Nasa Mansur kan perubahan hukum yang karena maslahatnya umat. Cara baca saat ini kondisional. Ambek wong-wong Yahudi Nasrani delok oleh Nabi kok ora konsisten. Saiki muni A, sesuk muni B. Dan muni B, muni C. Sehingga Nasa Mansur juga menjadi awal Nabi diguncang. Lah ketika Nabi tetap diwajib nolitung dirogi wa zikrolil mu'minin. Iku kemudian Nabi di dai wahyu anyar wis sama in alaika illal balah. Kowe iku ora wajib mengimankan mereka. Kewajibane mok menyampaikan. Sampai kiamat nak wong sing ora iman tetep ora iman. Paham ya? Jadi sampean saat ini gendam bahwa polemik pertama Quran diturunno niku pun diamati secara intelektual. Intelektual sing sepihak gini ku Nabi dikaitno masa lalu pendidikan. Jadi Nabi mulai alit wak diasuh Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah itu tiang kampung, tiang pedalaman. Jadi teng Mekah wonten tradisinya dan ben sampean ngerti riyen sejarah Mekah. Tokoh-tokoh itu sadar kalau anaknya di rumah di lingkungan istana itu menjadi ndak ulet. Mergo biasa urip mewah, urip panjang. Sehingga anak-anaknya itu dititipkan orang-orang pedalaman. Nggih, dititipkan orang-orang napa? Pedalaman. Termasuk Nabi dititipno Halimatus Sa'diyah. Terus teng kampung niku diasuh mbek ternak bapak jenenge Kabsah. Lah mulane tiang-tiang kafir sing gedeng Nabi Muhammad ora ngisilane ora Muhammad bin Abdullah tapi Ibnu Abi Kabsah. Lah saiki mandi pemutar balian istilah niku mandi dimulai teng Walid nganti sak niki. Ini wow. Sampai nak lagi seneng wong, anteng dari khusus. Nak dari sini rasa seneng wong kok kelunak kelu? No. Sampai nak lagi seneng wong serius, dari ini serius. Nak dari sini rasa gedeng, jenisnya mencurang. Lebih lagi. Sampai nak dulu presiden di Sopoai, nak sing seneng darah ini. Beliau itu serius sekali negara rakyat. Nak dia rasa seneng ya, wong kok mencurang lah. Itu memang kata-kata untuk mulai dari surat Al-Quran yuri dunia ayat si'u nurawai bi'afwa uang sing aktif dari sing seneng, uang kok aktif dari sing rasa seneng, dari uang kok ita ita itu guya-gui dari sing seneng ramah, dari sing gedeng uang kok guya-gui, kok uang edan ini itu masalah betul dan Islam sekarang alam itu yuri dunia ayat si'u nurawai apa? Bi'afwa, lewat mulut-mulut mereka. Sebab itu ketika ada kajian tentang poligami, kalau diceritani tiang-tiang sing wartawan Islam. Ketika seorang A'adim poligami, sebetulnya masalah poligami itu tidak masalah. A'adim jatuh itu tidak masalah, hanya seorang A'adim. Tapi ketika banyak penulisan yang menistakan poligami dan bahwa poligami benar-benar tidak masuk akal. Satu penistaan pada wanita, satu tradisi yang sangat tidak sehat. Kita ini rugi karena kebetulan yang melakukan poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika logika poligami benar-benar mokal, benar-benar jorot, itu yang tersangkanya terutama kan Nabi. Nah kita terjebak itu saat poligami itu dilakukan A'adim, tulisan-tulisan media kemudian yang disorot tentang poligaminya saja. Apalagi oleh gerakan-gerakan feminisme, oleh anti poligami entah ngamek. Kemudian kelihatan betapa tidak masuk akalnya poligami. Nah, nak ditarik tersengaja di Rasulullah, nah, itu terus. Ya itu biasa. Makanya kalau sekarang ulama-ulama Mesir itu nulis Ghazwul Fikri, sekarang itu sudah perang pemikiran itu tadi, perang pencitraan. Mereka enggak tahu persisnya bahwa yang di poligami Rasulullah itu ngomong sih umur 54, 54. Yang kalau poligami mau urusan nafsu, urusan biologi. Itu mising cerita apa biasa. Biafah ini yang disebut dengan ayat kala innahu kana li ayatina anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkar apa? Waqadar innahu saktemne musuhi nabi ku fakkar itu mikir-mikir berpikir waqadar orang berasumsi jadi piye supaya bisa nyebutnya Muhammad faham ya? Tapi tarikh-tarikhnya itu pun hilang ya, tarikh-tarikh bahwa nabi mengalami perang-perang intelektual itu hilang. Ya terutama di kalangan kita, di kalangan santri. Faham ya? Terus ini kalau terangkan, gue nyemut-nyemut bahwa perjalanan Quran datang ke kita itu lewat proses yang panjang. Termasuk proses disaingi di pakar-pakar sastra juga. Ini terus wonten dikenal Musailamah Al-Kadzdzab. Itu wong-wong sing rebutan ngarang Quran. Itu palsukan. Terus macam-macam. Tapi wong semanten gini, kalau bolak-balik matur, mukjizat Al-Qur'an, wong sing ora seneng lah itu sampai sekarang enggak bisa punya karangan yang menandingi Qur'an. Sampai enggak didono sejarah, sampai Nabi wafat wong kafir uga sukses duwe karangan sing menandingi Qur'an. Musailamah Al-Kadzdzab nak ngarangu malah kaje misal Al-Filu Mal-Filu Amadruk Anabo Mal-Filahu Hurtumun Tawil Wadiluhu Qasir. Lha iku di bareng ndekne wis ngarang Quran pesenane kanca-kancane. Kowe ora kuda, dadi apa gajah, alfilu malfil, wa ma adro kamal fil gajah iku lahu hurtumun rawil di belale panjang wa deluru napa kasir. Terus ekornya pendek dari kanca-kanca. Lha iku terus artine iku piye? Maksud kamu sih? Iki kala sing karangane Muhammad, maksudnya nak karangane Muhammad alam taro teso ala rebuka ora ono nilai sejarah iki asa filsil. Alam taro teso ala rebuka asa filsil iku ora ono sejarah ae dadi sik ilmiah. Karangane maksudnya piye? Kuwi ki arti-arti tenan malah ra karu-karuan. Itu ndak sukses. Sampai periode pakar-pakar orang Yahudi, bolak-balik Yahudi itu lebih pinter. Oh Yahudi lebih pinter ini dari orang Yahudi. Tapi buin tuh nanti ini karangannya Muhammad. Tapi gue cocok lah cocok karangannya Muhammad itu hebat. Tapi gue darani Quran sih wahyu sih tau gak tau ini rangkari sana dini. Tapi kan karangannya Muhammad itu buku berat. Mereka batasannya akhirat neraka swarga. Tandingi gue komik. Lu ini sejarah, lu ini gue buatin guyon ini sejarah. Akhirnya orang Yahudi ngimpor kumek di Cina. Ini cara negara paling maju buatan Amerika dan Yahudi. Cina. Cina, Yunani. Akhirnya ngimpor kumek-kumek cerita kerajaan Rien. Kerajaan zaman Rien. Kan menarik. Nah itu yang disebut Quran. Wa minan nasi mayastari lahwal hadis liudillaan sabirillah. Wa minan nasi lah itu setengah sang manusia mantai wong. Ya tahu kan belanja sopeman nahwal hadis yang omongan sing rano gunane tapi tujuan ini bila ansabi bila jadi di barang komik di gelontar yang sohabat yang wong Islam semua tak komik ya pirang-pirang terus jarang ngaji mereka macam apa komik ya pasti saat ini Quran ditandingi raiso setelah sinetron wong seberan deres ya mau gitu aja wong repot. Ya itu tukangelan gawekna partai gedolan anak tukaran di dhewe. Wis takut ya uti ya ngeri ya dura. Dadi nang akhire Quran ditandingi mbek komik. Dadi mulai riye yo nek kalah mbek komik ya dura. Nah, saat ini menang sama kata mbek sinetron, mbek film, mbek mainan dan sebagainya. Gue pinter yang ngeliti, jadi tau nyewa sama selama Al-Qadab gak sukses. Akhirnya ada rumus ini, wa minan nasi mayyat tari nama lahwal hadis liudillah ansabi lillah. Jadi tujuannya mempopulerkan komik itu mau murni dan orang tidak belajar kitabullah. Lalu lewat ayat ini pula, nah ini peringatan kan disini kasihan moco kitab-kitab fikih yang kemudian bisa foto-foto. Lalu kalau mas lagi ngalim fikih ini saja akhirnya itu sadar bahwa itu hanya petualangan ilmiah. Jadi kita ya harus kembali ke Quran. Karena peristiwa ayat itu wa minan nasi itu saat Ibnu Shihab Az-Zuhri, teman-teman ngerti tarik. Beliau itu ahli hadis. Orang-orang sekelilingnya menyarankan supaya ahadis Rasulullah itu dibukukan. Karena nanti kalau tidak ada yang membukukan, sunanu Rasulullah wa ahadisu hilang. Tapi rata-rata ulama menentang. Jangan-jangan nanti orang kalau sibuk belajar hadis melupakan kita dua. Sehingga era itu, tapi bagaimana mungkin hadis nggak ditulis kalau nanti bagaimana Quran saja itu tetap nggak cukup. Waihat, kamu sial, waihat, waihat, waihat, kok gue sial. Sahal kan hasil Quran ada di sholat. Quran kan nggak ngaran rama ada di sholawat. Misalnya nak zuhur itu patang rokaat, nak ngajar patang rokaat, maghrib belum rokaat, subuh belum rokaat. Akhirnya wong sing terlalu Qurani, oposisi itu Quran, ngalah deh. Mereka ini gulem ragilem ngakau. Ini Quran kan mau ngendikan wa atimu sholat. Nah terus belajar sholat itu bentuk ebi. Ya rokaat ebi. Biro. Kita kan tetap butuh penjelasan sholat kamar wa itu muni. Sholat itu ya sholat itu biro. Ini kan ceritanya wonten tiang sok Quran. Soalnya jangan ngomong biar aku nak Quran. Ya saya kita ngomong Quran wa atimu sholat. Terus biro yang sholat. Nah arah sanat semut hasil diulah Rasul. Lillah. Akhirnya ditoleransi oleh ulama, ya khusus hadis boleh. Ya itu gue menjembatani bagaimana ngerteni bagaimana sholatnya Rasulullah, zakatnya Rasulullah, wa'atimu sholat, wa'atimu zakat. Karena tentu tidak bisa kita hanya pakai Quran, misalnya wa'atimu sholat, kamu sholat dengan cara apa? tentu kita butuh sanad mutasil melakukan solu kamar ayat umumin apa? Soli. Haji juga gitu. Quran hanya cerita haji. Akhirnya hadis ditulis. Sebab itu semua sejarah hadis mengatakan pertama yang punya ide penulisan hadis dimulai Imam Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus kemudian ada Bukhari, ada Muslim. Nah, bagi tradisi hadis, ulama-ulama besar kados Sufyan Ats-Tsauri, kados Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya itu tidak mau, ngarang fikih itu tidak mau. Takut istighalun nas an kitabillah. Masih takut nanti manusia sibuk gak belajar Quran. Sama ada orang percaya ketok tangan bu, Imam Syafi'i orang-orang fikih. Salah orang fikih sama anak ragu. Kalau orang tahu sih yang fikih tenalan. Imam Syafi'i itu tidak pernah ngarang fikih. Imam Malik juga tidak pernah. Imam Malik itu hanya ngarang muwatta. Ahmad bin Hanbal dia namun tidak ada tulisan Musnad sinten Ahmad. Itu semuanya tentang hadis. Imam Syafi'i sebagai pakar hadis, beliau istikhrajul ahkam minal hadis. Di beliau itu hanya beristihad mengeluarkan hukum fikih dari hadis. Imam Syafi'i tidak ada Musnad Syafi'i. Lah saat beliau istimbat, maknanya istikhrajul dalil, gimana cara ngambil dalil tentang hadis, proses istimbat Imam Syafi'i itu disekseni murid-muridnya. Termasuk Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Robi bin As. Nah, proses ini terus kemudian tahunan puluhan tahun menjelma jadi kitab umum. Jadi orang kok beliau ngarang, kok sengarang mungkin bu. Malah ini nak tenggini kitab-kitab seperti Kola fil Muzani, Kola fil Buwaiti. Intinya mereka masih anti, nulis penulisan ilmiah itu masih anti, takut menyibukkan manusia, angkita, bila. Saat ini buat orang maca mu'in ngelotok, roh bujirin ngelotok, maca Qur'an roh. Dalil Qur'an ya roh. Udah dalil fikih yang belesek-belesek ngerti. Ini aku buat tenang, soal tradisi itu tidak sih, tidak boleh. Kalau mau ngalim fikih tenang, ya tidak berapa Qur'an. Tahu ya Qur'an lu ngalim timbang fikih. Dan orang bisa kaget, ya minanglah sini utama. Itu tidak bisa begitu. Karena itu ya tradisinya Yahudi. Majas bayi nawalah wal hadis. Akhirnya terjadi kayak ini. Majaibah muhtalifah. Terjadi mazhab semua macam-macam. Itu sudah dipengaruhi oleh fantasi ilmiah. Jadi tidak ilmiah, fantasi ilmiah. Misalnya yang dicontoh-contohkan oleh ulama. Karena kita terjebak betul misalnya. Nabi itu hanya ngedikan misalnya al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wa bina rumah umurun mustabihatun layak lamuhunna kasirum nanas. Ketika Nabi ngedikan al-halalu bayin, orang-orang tertentu bilang halal itu ya dagang yang enggak, yang jujur, yang enggak menipu. Wal-haramu bayin ya misalnya yang orang penjahat dan sebagainya. Dan terus saya ini pertanyaan nih, ketika akad sah tapi orang lain, misalnya fuduli, maklar. Terus kita mu'in darah ini be'ul fuduli leka bisi khatin. Ada oleh maklar rasa. Orang melok duwe kok melok nantok no jimblai rego. Ketika darah ini fuduli gak sarak repot. Wong sing uripe kok maklaran dirang. Dirang. Waktu itu fakir-fakir modern tentang lalak ngono wong reso jadi maklar. Yusilai aja maklar. Wakil. Lalak wakil sah cara Islam. Ya akhirnya itu dari kalau fakir saya ini bunga haram itu bagi hasil barai. Tapi itu mulai yang pakai sila fakir mesti gentu-gentu karena hukum mesti akal-akal. Zaman diarani fuduli maklari urasa mergo laisa bi mustarin wala bai. Ini jenis fuduli wong sing posisi ini orang mustari ya ora ba bae. Makanya ini mungkin disebut wala yasihu bi'ul fuduli wong luwiyah. Nah, tak bisa iki uang gagakan yang mesti lewat nopo maklar. Saiki maklar di lebok nopo bensah di lebok nopo kategori wakil. Ya foto riba bensah di kategori nopo bagi nopo. Lu penak ae. Lu boleh Islam itu le syariat yang gede uang kecil babi gak ada gampang oleh kok repot. Masalah betul itu tadi. Memang kalau sudah fakta itu mau istikhrajul ahkam. Ini yang rarap fakir itu hanya proses pencarian hukum yang diambil dari pemahaman terhadap hadis. Lah pemahaman terhadap hadis itu mesti ngalami masalah. Cara bahasa intelektual ngalami subjektivitas. Misalnya nyaten ini yang terjadi antara Imam Syafi'i, Imam Malik. Misalnya Nabi Dawud nyaten. Atau Quran saja yang populer. Orang yang melanggar saat haji. Di saat haji melakukan pelanggaran. Fasiyamu salah satu ayamin fil haji. Wasab atin nabu iza. Segampangannya termasuk kasaroyu poso pitung dino. Iza rojatum nalikani mulai sirokabe. Mulai. Jadi Imam Syafi'i ulama sing ketat-ketat kafaroe poso pitung dino misalnya wong Indonesia ya wis mulai ke Indonesia. Nah, jadi Abu Hanifah ulama yo yo ora sampe wis metu ka Mekah utawa wis bali kanan ya wis mulai. Sing bener dia foto bener. Kowe nak mertamu ning Jakarta, iku jare sing mbok tamoni asal wis mungkur jenenge wis mulai. Tapi nak jare bojo bakal rong kok omah ning daerah mulai. Lah iki perkara ora ngono. Sampai bertamu di Jakarta, bagi sahibul bait atau sampai nis mungkur, sudah balik kanan, ditakoi. Rukin nindi, sudah pulang, barisan pulang. Jadi kata orang buju ini, belum pulang. Ya, Quran mengendikan, tidak harus jatuh, nalikan itu mulai, ini mulai itu kondi. Ya, perkara kan? Maksudnya mulai itu pi? Ya kalau di sholat di ngoten, kue nak sholat itu nggak gue pakai, yang sing paling gue sukai lah, wong Turki seneng ane jas-jasan. Dia nak sholat kan tidak gue lama Turki di jas-jasan dari dasinan. Mereka gue pakaian paling terhur, wong sarungan itu pakaian pemalas. Lah maling nggak seneng ane sarungan, wong barnya bu turunin gerdu kalah gerdu sarungan. Iya ngoten, simbol kemalasan. Mulanya ulama-ulama Turki, sholat kok pakai sarung, itu kan orang males. Kalau sering ketemu ulama-ulama itu, orang ulama itu tengah mesti nyoal. Wong sholat kok pakai aneh ngono, gak ngergani ibadah. Itu kan si Arul Kuslan, jadi si Arul wong mau males. Mereka mendelok rakyat Turki, itu ngudi-ngudi, wong Islam gak sholat, gua gagah. Ya celana-anan, nganggur jas, kumeren, sholat. Mereka tarif sholat mulai kudu zina takum ngagu zina ngagu pakaian sing sifatnya peta peta ya jadi orang kaya kiai bisa terus kandingannya orang bener Allah itu udah boleh itu kan sarongnya ngeper di mani dewe di mani dewe di komati dewe itu ya itu tadi kalau sudah peta itu bisa masalah. Akhirnya ulama itu sampai sekarang begitu. Wali Songo kali Joko milih pakaian ala Jawa. Wong tidak ada pakem cara berpakaian sholat. Wong Turki ngoten iku tetap celananan dasinan dia sholat. Orang Mesir punya gaya yang lain, orang Nigeria punya gaya yang lain. Lah sing repot nak sholat nganggo teori falak. Iki sing repot nang masjid Cina iku ana sholat cuma gedhe ngetam dadi mungkuri Ka'bah. Mungkuri napa? Ini aku buat penemu ini, buat pakar salah, buat panjang tersesat raro. Ini aku kan sejarah ini, usaha ini juga mau dirubah betul. Tapi sudah disarankan oleh Roberto itu alam Islam untuk dirubah. Ya alasannya bumi kan bulat-bulat. Jadi ya, nak menisan balik kanan tidak apa-apa. Jadi misalnya ngulang, kok macam ngalor keliru. Nak balik kanan tetap boleh kabar, mereka bumi. Ini ya Allah, masjid yang tengkino. Ini aku jajan ingat. Jadi kalau cerita Abu Nawas, Abu Nawas dikandani omamu kemalingan. Nah, malingnya Melayu di ngulon. Yang tak kau pakar astronomi, dia ini Melayu ngetan. Lu, dia tak kandang ini Melayu ngulon, kok omamu Melayu ngetan. Jari ini bumi bulat. Lu gak ketemu. Om jari bumi apa? Bulat. Dan itu mau repot, tak mau masalah sepenuhnya. Mulai dengan di sana kita di masalah lain kita cerita serius ilmiah. Saya ini jadi masalah. Imam Syafi'i dinyatakan dalam hal ini mazhab Syafi'i itu tidak bisa diikuti. Ketika Imam Syafi'i berpendapat orang wajib istiqbal qiblah itu harus ainul Ka'bah. Itu ditentang betul oleh mazhab Hanafi Hambali sampai sekarang. Akhirnya Asy'ari Syafi'i merevisi. Merevisi artinya sholat itu wajib madhab Ka'bah ketika di depan Ka'bah. Ketika jauh hanya nahwal Ka'bah. Ini disebut di Quran nahwal masjidil. Arah itu. Karena kalau betul ke Aidil Ka'bah, sholat yang sak dino mesti rasa. Lombi. Lalu saya sebut bicaranya. Taruh saja kalau Ka'bah itu luasnya 40 meter persegi. Atau taruh saja sebuah gampang 10 meter. Kalau luas Ka'bah taruh saja 40 meter atau 10 meter. Berarti bentuk masjid satu dunia hanya 10 meter. Karena kalau sok melebihi 10 meter, mesti orang macet. Lah kalau kali sekian negara, pura beda negara. Jadi sholat yang biduan itu macam Mesir, macam Meksiko. Jadi niat macam Ka'bah malah macam Biko Leopardeng, Fir'aun. Iya, kalau selisih 1 meter kali sekian negara, bisa kamu bayangkan kan? Bisa beda negara kan? Sebab itu macam Ka'bah, macam di. Akhirnya Abu Hanifah, ya macam Ka'bah, soalnya kira-kira macam negara Mekah. Nah. Kan tak dihitung dong, misalnya ini penting besarnya. Kalau Ka'bah itu misalnya luasnya 40 meter, logikanya berarti semua sop atau bentuk masjid nggak boleh melebihi 40 meter, karena nanti punya akibat tambah luas tambah nggak macet. Tak ada, apalagi kalau jauh, malah jumlahnya bisa beribu-ribu kilo melencengnya. Gitu. Akhirnya cara seperti ulama berpendapat yang penting masjid mulut. Sebab itu masjid-masjid, ini kalau cerita ilmiah. Masjid zaman Mbak Ahmad Dahlan, zaman Mbak Tim Asari, itu asal masjid ngulon. Masjid zaman Era Kraton, kata zaman Sultan Agung pertama, itu asal masjid ngulon. Ketika ilmu falak ditemukan secara besar-besaran, termasuk ditemukan Yaumah Rasdil Qiblah, bisa dihitung secara falak, kan sakit bagi dihitung secara apa? Falak. Sakit banget bang, misalnya Ardul Galat Mekah niku pirang derajat, Indonesia pirang derajat, kan sakit dihitung tiap tahun entah dua kali, entah tiga kali itu kan sakit dihitung ya Umar Rasdil itu tetap tanggal sekian, jam sekian, matahari tetap di atas Ka'bah, berarti semua bayangan menuju Ka'bah, kan sakit dihitung secara salah. Akhirnya masjid di Indonesia ketika era Ahmad Dahlan, Mbak Tim Asari di modern, no, yaitu kudu madhep Ainul Ka'bah, yaitu lewat teori salat Yaumah Rasdil Qiblah. Lah berhubung rubah no masjid iku tadye nyo akhirnya sobat kok sing diring no. Paham ya? Gratis tapi tetap madhep Qiblah. Kados masjid teng Kauman, teng Budi-Budi no, teng Kudus. Itu sejarahnya begitu. Tapi zaman era Sultan Agung wali-wali dia tidak salah. Tidak salahnya kalau madhep Hanafi lainnya pokoknya sementing madhep Mekah. Mereka kan nak nuruti fikih fanatik. Mestinya luas masjid juga tidak boleh melebihi luas Ka'bah. Mulai kayaknya kerana lo fikih teman-teman ya keliru. Nggak tahu sulit bulat. Faham ya? Terus itu apa? Jadi itu prosesnya panjang. Kenapa orang zaman itu lama-lama besar tidak ngarang fikih? Karena takut orang tidak belajar kita dulu. Tapi saat ini buat orang Islam Quran rapat dihafal. Kita tuh fikih ngelotok, buku-buku umum ngelotok, berita ngelotok. Tapi kadang ayat apa tentang dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Itu kan ngeri. Misalnya kita punya masalah. Jadi nasihat Quran kan ya sederhana. Watawan sobi haki, watawan sobi sober. Misalnya berwasiat kebenaran, kesabaran, urip ya damai. Tapi dia pakai teorinya sendiri. Orang kalau diinjak-injak kok tidak balas itu gimana? Harga diri kok bikin. Itu kan teori muda, Quran orang-orang teori ini. Itu kan repot, ya itu kan sudah kelamaan tidak hafal Quran, kelamaan tidak tertanam ayat-ayat Quran di hatinya. Dia tidak termasuk ayat orang yang lebih ini, apa bahwa ayatun bayinatun visuduri ladina utul ilm. Ya akhirnya jadi ini ngerti nih. Permasalahan-permasalahan fokus juga meluas. Sementara orang sudah tidak kembali kepada kita tua. Ya contohnya wau kasus masalah kiblat, kasus masalah WhatsApp ini baru jatuh, kasus masalah makanan. Makanan wak doyet sekali kita, gara-gara jatuh misafi ibu kita haram, kabel haram. Wah ya barang kabel haram, sing halal kena flu burung ya kan malah repot kan. Kosmetik di ngoten, kita ngaji fakir, sing ono alkohol lu hukumnya ini, jadi setiap kosmetik ngaku kadar alkohol. Mau alkohol hukumnya ini, ya dibeli ini semprit tiap minuman tertera kadar alkohol sekian. Dan sawangan itu nak sing sangking degan gitu. Sawangan ini nak gawe ini wong diso sing sangking nopo niku. Tak tenggian kulo namine toa nih lo. sawangane nak tuwa iku haram tenan, tapi nak sepriti kemas api sawangane halal gampang budune wong Islam iki beli. Padahal kode-kode tertera mengandung alkohol, tapi sprit rapi, kiai ngombe sawangane ora mabuk, tapi nak ngombe tuwa sawangane kiai napa? Mabuk. Padahal ya kode-kode mengandung raji, ngandung napa alkohol. Dibeli teh nak budune wong Islam. Itu ada lucunya itu tadi. Kenapa yang alkohol yang diragi di toak sama ada karame tenanan? Nah ini seprit, mau jaya-jaya tertentu yang nekat gak ngobrol apa? Seprit, nah jaya-jaya tadi pun burun sedang. Sama ini ya islami. Artinya gak ada masalah. Tapi nak misalnya ngobrol toak. Lalu biasa dengan Duban itu terkenal toak. Ini balik mana terkenal toak dengan Duban. Lalu biasa kadang di ngobrol gitu ya. Ya tak kok, ya lukis lah mana ngobrol toak. Tapi yang aku ngetunggu ya tegan oleh orang toak. Lah nak sih dia agak mabuk, jadi orang mabuk, kalau dia ngambil sprit. Lah kenapa nak alkohol di sprit ya, padahal tertera resmi, ngandung apa, kue radaran ini haram ya, kira ha. Ya kita ini, itu akal-akal yang Yahudi. Orang Yahudi itu ya begitu, itu mulai dulu. Ketika nandingi Quran tidak bisa secara sastranya, terus rata tandingi, terus karuan keliru, orang yang pakari saja, orang ngaran gak karu-karuan. Misalnya malah datang, apa? Alfilu malfi, wa ma'adrotan apa? Malfil lahu kurtumun tawil, wa jolihu apa? Kofir, maunya apa? Akhirnya ditandingi, kalian wa minan nasi, mayas bari, lahwal. Ya, yang saat ini, ngambil saat ini, mandi. Lalu gitu, orang itu mudah polemik. Tentang buku-buku besar, tentang buku-buku bestseller. Tapi semua polemik itu apa artinya untuk Islam? Apa untungnya bagi Islam? Sementara Quran sudah tidak pernah dipolemikan, tidak pernah didiskusikan. Atau misalnya adu polemik, tokoh siapa adu polemik tentang menafsirkan ayat apa, itu kan sumbut. Sehingga terbiasa dengan polemik-polemik Quran ini tidak. Tentang buku, buku bestseller diperdebatkan, artinya apa? Sambil itu masuk nih orang bawa minat nasi nopo majelis tari. Akhirnya sahabat itu belajar komik nih wow. Cerita tentang Titu, cerita tentang Cleopatra, Pangeran Faroh dan sebagainya. Firo. Akhirnya dorang ngaji. Dan Nabi ngerti kok dorang ngaji dan nanti. Domas komik ya Rasulullah nih gue terus. Saya kita di sinetron nih gue. Lebih itu nanti sama dulu tenggane Asbab bin Nuzul teng Lubab bin Nukul. Mau tentang kitab-kitab Asbab bin Nuzul itu. Atal usulnya wabna nasima yasari lawal hadis. Orang Yahudi itu kepengen wong Islam ke istiwal di kitabillah. Terus Allah duka negara Yesus Tilikor itu diterangkan awalam yakfihim anna anjalna alikal kitab dan Islam apa? Alaihi. Kok ijek butuh komik, ijek butuh buku-buku impor. Apa gak cukup Quran sing tak turun naik. Ya gue sinau Quran telung puluh jus ngadi kiyu ngadi tuwer agak ngalim-ngalim. Artinya kan yara iso puas. Apa kowe puas apa Al-Qur'an terus ngalim saiki sampe butuh kitab liya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba wa yuslana wa 'alaihim. Pokoke dadi saiki panjenengan paham kenapa silsilah Qur'an didustakan itu tidak bisa, tapi ditandingi supaya orang Islam tidak belajar Qur'an dubi bisa. Namun kula terusaken ya terus ini gumun ayat wa minan nasi mayasari wa lahu wal hadis. Walakot makan nakum lan teman-teman nempat lo insun kum insirat abaya bani adam ahi bani adam fil ardi ing dalam bumi. Wajahna lan gali sopa insun lakum maring sirat abaya siha ing dalam arat ma'aisha ing piro-piro sebab pengupo jiwa, sebab penguripan bilya iklawan ya asbab dan mesti bilya in mergi wanten kiro asing ma'ais jadi buatan ngangge ya tapi ngangge hamzah bilya iklan ya asbab dan tegesi piro-piro sebab kai sunah kang urip sira kabeh biha kelan asbab utawa dawa ma'ayis jamu ma'isat niku jamae lafat ma'isa qali lamma tasturun qali lamma sithik banget li tak kidil killah krana nau kidil killah tasturun syukur sira kabeh ala dalil ing atase mengkono-mengkono kabeh walaqad khalaqnakum lan teman-teman gawe sapa ingsun kuming sira kabeh ada konteks bapak sira kabeh ada mate tuma sawarna kum mengkono ning gambar sapa ingsun kuming sira kabeh sawarna tegese gambar sapa ingsun duwe adam. Aw antum utawa gambar sira kabeh sidhari ing dalam gegere Adam. Tumakul namung kono li ngucap ing sendil malaikat maring malaikat usjudu li Adam. Usjudu suci to sira kabeh li Adam maring Adam. Suci tatahiyatin kelawan sujud penghormatan bilin sina kelawan dilu. maksudnya buatan kata sujud sholat ini semua kata kata sujud sa'liannya Allah itu artinya buatan sujud kata sujud sholat mau sekedar di lo sila kelawan dinggo fasa jadu mengkoboto sujud sama malaikat ila iblis kecuali iblis abel jin jadi bapak-bapak jin karena ada sopok iblis benar malaikat ada antaranya malaikat lam yakun orang sopok iblis minat sajidin setengah sani wong sing sujud kata kala dawuh sapa Allah Ta'ala mau te apa iku manak ngalang-alangi apa maka ing sira Allah tasbida yen to sujud sira. La te lai ja ida tun ja ida. It amar tu kan alikane perintah ingsun ka ing sira. Ai kina amar tu kan. Kala ngucap sapa iblis ana te ingsun khairun luwe apik minggu tinimbang Adam. Kala kani damel panjenengan ne ingsun minari sanging rokok. Wa kala kalu lan gawe panjenengan ru ing Adam min dinen sanging lemah. Kulo luwih terhormat, kulo materi ini sangking geni, jenengan sangking nopo iblis. Kulo materi ini sangking geni, iblis. Sinten Adam terima sangking nopo tanah mintinin. Wakola kalan jamur panjenengan luwih Adam mintinin sangking lemah. Kola dawuh sapa Allah Ta'ala fahbit minha. Mongko meduna sira minha sangking jana iminal jana. Suwakila minha samawat. Sama yakunu laka. Mongko ora sayik jelaka kedisir iblis antata kabaro yento angkuh siro. Fiha ing dalam jannah. Fasus mongko medua siro minha sanging jannah. Inna kasatam li siro yuna solirin setengah sangi wong sing ino kabe. Ibali dan reksi wong sing ino kabe. Kola matur sopa iblis angdir kola aturi ngantaini ngedai penundaan panjinan ni ingsun. Akhir. Tegesi ngasir no panjinan ni ingsun ilayom yubadun marim gino dan tanya no sopa manusia inna setegesi manusia. Kola ngucap kola dawu sopa Allah inna kasatam li siro yuna minal mungzorin. Iku setengah sangi wong sing tidak penundaan. Wafi ayatin ukhro ilayu mil waktil maklum. Maring dino sing den tentono. Ewakan nafotil ula tegese waktu tiupan sing pertama. Kala ngucap sopok iblis. Sabima aku itani. Mongko sebab oleh nyesatno panjinan ni ingsun. Ebi huwa ika tegese sebab oleh nyesatno panjinan lima ring ingsun. Waldra'u tiba ilil kosami krono kosami. Wajahu tijabu kosam nginilah akhudan nalagum sirotokal mustaqim. Lepini bakal nunggani ingsun. Lagu maring bani Adam ili bani Adam sirotaka ing dalan panjenengan al-mustaqim ingkang jidat. Ayi ala torek tekse ngatasi dalan al-musil ingkang nyampe no ilai kamarin panjenengan. Sumala atian lagu mongkonuli nakani ingsun yuming bani Adam mimpeini aidihim sangking antarani ngarep-ngarepi bani Adam mamin khulbihim. Langsangin guri-gurine bani Adam ma'an imanihim langsangin arah tangane arah kanan wan sama ilan sangin arah kiwa emin kuli jihadin dikese sangin saben-saben arah famna uhumong konyegain sunrumin bani Adam ansulugi sangin ngambah dalan kola dawa sopo ibn Abbas wala statiu lan ora kuasa sopo iblis ayak dia ingin tonekani sopo iblis min fokihin sangin arah duri bani Adam li alaya kula supaya orang ngalang-ngalangi sapa iblis benar abdi ing antara nika kula wa benar rahmatillah lan ing dalem antara rahmati Allah Ta'ala wala tajidu lan ora bakal metuki panjenengan aksaruhum ing aki-aki bani Adam ora jinan ketuki sakirina hale wong sing syukur kabeh mukminin ateksi ingkang mukmin kabeh wala dawu sapa Allah muni kula terang lan balik teng keterangan wau ya menyangkut Quran ya. Kemudian termasuk Quran adalah cerita nggih ya. Cerita diusir iblis saking swarga. Ya Quran mau cerita iblis itu godo Adam terus Adam melanggar. Berhubung Adam melanggar, Adam diusir saking swarga, setan itu kan diusir saking swarga. Ketika Quran hanya cerita gitu ya hanya sampai situ. Kemudian ketika era tabiin, era Hasan Basri sing duwe murid cerdas jenenge Wasil bin Atha. Terus ada masalah-masalah teologi. Ini aku Mu'tazilah berpendapat jannah ning kono sing dimaksud perkebunan. Jadi Nabi Adam itu tahu manggon daerah sing kebun, sing rimbun, sing apik, ya berhubung awal duka diusir. Lha iku maksudnya piye? Kira-kira ning India terus diusir ning Mekah. Ke India itu subur, diusir ke Mekah napa? Kersa. Ahli sunnah ora terima. Yo ora iso tenan, iso tenan ning ndi? Jurarau, ini urusan yang mau Allah. Di sini kan paling pintar muni mau bawa udah bok Allah. Woi, pokoknya orang kuno, orang kuno terus India tidak tembudi Mekah. Yang nanti sana juga perkara. Pokoknya anggar Quran itu difekeh, no, di teologi, no, di kelompok-kelompok tertentu, mesti masalah, itu tadi. Manusia tentu punya fantasi, lah fantasi ini manusia semacam-macam. Gitu, gitu. Orang sampai yang di situ lahir kok ning angkasa luar kono, ning antariksa, bisa lahir di dur pesawat ya. Kira-kira darah ini bumi itu langit tau lah. Langit dong, sampai di dur pesawat, di bulat dur, ya langit bisa gitu kok. Langit. Berhubung lahir di bumi, bumi yang bawa ini, di dur dur itu langit. Sampai saya ini anggota teori salah. Isowe sampean saiki posisine ning isor ngara teori salah kang gedengi mergo ning isor. Tak bulet-buletan. Mulane Imam Fakhrur Razi ditakoki, iki ilmu kelas tinggi, tapi ditakoki Fakhrur Razi. Nah, mana ni Qur'an yo nganggo ilmu falak apa ilmu sawangane? Yo kadang sawangane, yo kadang nganggo ilmu falak. Ya. Maksudnya ilmu sawangane kuwi. Qur'an itu kan diwae bahasa, lah bahasa itu kan mengacu sawangane. Ini rukak nonton aja, tidak salah paham. Misalnya begini, ahli salak sekalipun, ini nak muni ya tola atis samsu. Matahari terbenam. Enggak ketika matahari terbenam, ahli salak lah yang muni goro batis samsu. Matahari terbenam. Padahal secara teori astronomi, teori salak tidak ada tenggelam, juga tidak ada terbit. Karena kita berputar di bumi, efek dari putaran itu kita kadang madep matahari, kadang ngungkuri matahari. Pas madep matahari jenenge rino, pas ngungkuri matahari jenenge bengi. Lah mestine ora ana pola ati samsu, goro ati samsu mestine ngene. Aku lagi ra madep srengenge, mulane aku ning bengi. Madep srengenge mulane ning rino. Begitu seterusnya. Lah saiki ketika Nabi Adam diturunno saka langit, iya wakilan, maksudnya langit itu terus piye? Itu masalah-masalah yang bisa memecahkan zaman era ulama Fakhrur Razi. Mulanya zaman ngaji tafsir Qola Razi. Imam Razi itu pertama ulama yang mentradisikan menjawab masalah-masalah falakiyah. Karena Quran itu ngakui teori astronomi, teori falakiyah. Ini yang disebut Walladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazilah li ta'lamu adada sinina nama wal hisab. Allah Ta'ala itu menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Kabeh itu dua manazil, dua posisi tertentu. Iku supaya kowe iso niteni cita alammu ada di sini, nanowo. Supaya kamu punya perhitungan yang tepat. Ini ben santri-santri ngerti bahwa saat kita ora iso falak itu sebenarnya kriminal. Mergo falak itu satu ilmu sing diajari Quran, sing diakui Quran. Tapi kita gak mau belajar falak. Ya mereka mau belajar sabar yang era koruan. Mereka sabar itu kan kita marah terus senang kalau nasihat sabar. Wes radit duit malah kan mikir salah kan marah ngeluh kan. Mulane ayat Quran podo-podo ayat anggar sing ayat sain gak populer sing pondok. Populer ning kampus. Ning kampus walian ayat sabar gak populer. Mereka mereka senang dinamis. Ayat salah populer. Di nak pondok ayat sabar populer. Nah, ning kampus ayat-ayat sain populer, kata tulisan-tulisan Harun Yahya dan sebagainya itu populer tentang tentang buaya, tentang sain. Jadi kalau tak cerita, karena sain ini yang penting, teknologi itu tidak penting. Teknologi itu hanya menghasilkan misalnya mesin berputar. Itu saja teknologi pesawat atau mobil paling hanya menghasilkan mobil berputar, pesawat berputar, terus bisa terbang. Nanti yang bisa mandi itu ilmu, sain, pengetahuan. Ini saya disebut Walladhi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Sama tak ceritani, zaman Imam Khawarizmi, zaman Al-Jabbar. Niku pun sakit, misalnya ngerti, sistem Nabi jadi pesawat. Itu yang bantu tidak teknologi, tapi pengetahuan. Kan sakit dihitung, bang. Garis bujur bintang di Irak itu berapa? Mekah berapa? Jogja berapa? Jadi kalau pesawat terbang dari Jogja, berarti dari garis bintang berapa? Nanti turun di Jakarta di garis bintang berapa? Berarti yang atur sistem Nabi jadi adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Sebab itu yang marah itu berat sakit diketahui. Sang biduan ini sakit, sang jeda sakit. Urbi balat Mekah itu sekian, posisinya dengan matahari sekian. Berarti pas tanggal sekian matahari persis di atas Ka'bah. Nah, persis di atas Ka'bah berarti bayangan yang di sini berarti semuanya menghadap ke Ka'bah. Ibu jenenge li ta'lamu ada di sini nanapa walis. Yang nelayan di ngoten, wabin nasmihum yahdadin, wa'alamat, wabin nasmihum yahdadin. Orang di tengah laut itu tidak punya navigasi, tapi ketika ngapal sistem perbintangan, dia bisa tahu nah iku ning lor utawa ning kidul. Jadi ben waya rugen barang pun gelem ngaji. Wong senengane santri belajar sabar, tawakal. Ya itu memang termasuk Quran, tapi termasuk Quran juga bicara sain, ilmu pengetahuan. Itu bisa itu. Kalau di sini tafsir Munir itu khatam itu khusus yang tentang salat. Karena kalau salat yang ditafsirkan di Quran itu lebih gampang. Di bangsa man belajar spesial salat kados Abdul Rizal Falaki. Itu membantu sekali. Jadi teknologi itu hanya bantu mesinnya bisa bergerak. Tapi setelah itu dipandu sains pengetahuan. Itu tadi misalnya pesawat navigasinya ini di butir bintang berapa. Makanya kayak peluru kendali itu bisa. Karena misalnya dari Amerika itu butir bintang berapa nanti dijeblokno ning butir bintang berapa. Pesawat juga gitu. Lah kita sekarang juga bisa ngitung. Sekarang di Mekah itu jam berapa? Terus posisi matahari di mana? Sehingga apa itu penetapan kiblat itu sakit ditentokno sing disebut ya marofil napa? Kiblat teng kalender-kalender ra wonten. Bisa dihitung. Iku jenenge li ta'lamu ada di sini napa? Walisa. Lah sebab itu Quran ketika cerita Ashabul Kahfi iku istilahnya ketara nak pakar salat. Wala bisu fi kahfihim salah kami atin sinina. Iku diterus lah wasdabi napa? Bisa. Karena falat niku mengacu pada komariah atau samsiah. Jadi kalender sak dunia mau mengacu loro nak ra komariah, samsiah. Komariah lebih cepat. Selesainya kalender lebih cepat karena komariah bisa 29, enggak bisa 30 saat. Dia tuh tanggalan bulan nak bisa 29 dan bahkan sering tidak bisa 30. Sementara tanggalan umum sering telung puluh, yoi kadang telung puluh, siji tanggalan samsiah. Iku dihitung, nah, tiap tahunnya rata-rata kajak jirang dino, teluat nomor-somor. Itu kali 300 tahun, jadi ini sangat tahun. Malah ini Quran orang muni salah tanya atin sini, tapi ditambahi wasdadu. Itu dihitung perbandingan komariah, kalian kan, sama dulu tentang tafsir Munir. Tapi ilmu ini sudah mati. Ya matinya kena apa ya, ilmu Quran sini kan mati. Ngapain susah-susah mikir gitu, itu tadi. Kena ruhin ngaji, kon tawakal cocok, kon sabar itu kan terus. Ya itu mah bagian dari Quran, tapi tidak boleh Quran terus ilmunya dimatikan. Hanya karena kita tidak tahu, atau tidak ingin tahu. Ya ketika Barat maju, Eropa maju, wong Islam kecolongan. Padahal dulu, majunya Barat itu pertengahan Eropa ketika Andalusia dikuasai Islam itu karena ilmu Islam termasuk. Ya Quran itu. Sama tak kalau pakar-pakar tentang Barat. Satu-satunya kitab suci yang ngomong sain ya Quran itu. Di Injil tidak ada cerita tentang wala di jalan samsa dia awal kau mau nurah wakot darah guna boh. Mana bila di taklamu ada ke sini nana boh. Tidak ada. Injil soalnya keterangan itu cinta damai damai kasih nanti tabuk bibi kanan kayak nanti kiri. Jadi nasi hati nanti bisa yo menengahnya. Kalau Quran tidak ada. Tapi orang ini seorang Islam biasa ya belajar. Gitu kan. Ya sing hafite bisa nira belajar. Lu kan perkara. Lan kula ngaji teng mriki mbok cocok ra cocok kowe kula nu kampanye, kampanye ilmu Quran yang semestinya termasuk ilmu falak. Karena sain ini menolong sekali itu tadi sistem navigasi pesawat atau sistem napa jenenge pertanian tuh ngantung ilmu falak. Sama tak kok pakar falak enggak ngerti iki musim kemarau, musim ndak saged ditung to. Ketika bulan ini masuk musim bahkan gerhana itu bisa dihitung detail. Gitu ya, sama ada di kalender-kalender. Mulanya ada orang kok salah lera percaya hisap ya namanya keliru ini. Mana ada ngitung dino, ngitung kalender. Gerhana saja bisa detail. Gitu ya, misalnya jam songol kok gerhana. Gerhana dimulai jam 9 lebih 10 menit. Di kemiringan selatan. Luas gerhana sekian inci. Lama gerhana sekian menit. Itu rata-rata benar apa enggak? Benar kan? Padahal ngitungnya setahun sebelumnya. Ngitungnya setahun. Gitu, misalnya dari kalender 2009, itu kudu menyelesaikan kalender 2008. Jadi 2009 sama itu mau sakit digarap. Itu sakit nebak detailnya gerak. Gerhana. Ya ya, ya percaya ya. Anggir sana ada kalender gambar gerhana, enggak sholat gerhana. Tapi kenapa anggir siji sawal, tak gejere rapers. Perkorosi bisa jadi syaratnya kudu ru'yah kemarin kena wong belah terakum ru'yah gintel kaya lu jadi murni Ini ketuaan ini kocok pula cerita. Wah kalau yang ngerasa dosa itu sebagai pengeran dia bisa percaya bingung belah. Ya yang ngerasa dosa barang itu bintu barang. Itu masalah betul. Sebetulnya cara pikirannya ini ada hadis bahwa sumu liru yati wa abdiru liru yati. Orang itu harus puasa saat melihat rembulan. Tapi masalah yang terjadi kemudian saat yang merasa melihat, mengklaim melihat itu tidak ahli ru'yah, tidak orang sing memenuhi syarat ru'yah. Ya itu kali kalau ngeten, kue nak ana wong tiba tulungi, tapi urusannya kue dewi ya pincang. Ya suwe nak wong tiba kon tulungi, lah kue dewi ya pincang. Nak ana wong lara dalan di dono, urusannya kue dewi pincang. Mulai dengan salah-salah hadis terang lo. Maksudnya sumuli ru'yati, orang itu puasa karena ru'yah, ya ru'yahnya ahlu ru'yah, ru'yahnya yang bakar ru'yah. Nah kemarin kan janggal, tim yang disuruh NU resmi pakai teleskop macam-macam di Tanjung Kodok orang muni ru'yah, sing wong bela Madura dewe aning laut muni ru'yah. Nah timnya walu tahu sekolah kabeh nggawa peralatan orang ru'yah, kok sing mata telanjang muni nopo? Ru'yah itu sebinalar tingkat akuratif. Tapi akhirnya percaya sing wong sitok ru'yah tanpa alat. Munilai serapa poso ora uwes. Mergo ru'yah itu ya bodoh. Ru'yah bodoh kan seneng loh. Bener bu, ora pokoknya oleh bodoh. Makanya Imam Subki jadi nanti kalau ngaji teng Rian zaman teng dalam Imam Sermanto Rian zaman tu saya teng Wetan cerita, tidak semua orang Syafi'i berpendapat takdimul ru'ya. Zaman dulu teng Sarayana banyak ulama yang berpendapat wajib takdimul hisab. Ya karena hisab itu akurat. Ya, bukti akuratnya itu tadi ngitung gerhana saja bisa. Padahal kayak apa sulitnya ngitung gerhana ini? Lamanya gerhana dimulai menit keberapa? Terus miringnya gerhana di sisi kanan bulan atau kiri bulan. Dan itu rata-rata benar. Paham ya? Ini itu yang disebut ya selalu naka anil ahillah uliya mawati tulidna jinawa walah. Bahwa rembulan didesain sedemikian rupa oleh Allah itu hiya mawati itu apa? Lina. Sebagai tanda waktu. Tanda satu peradaban waktu. Proses apa? Tapi ilmu ini dimatikan ya justru oleh pesantren sendiri. Neng ilmu umum diurip no, lewat ilmu astronomi sampai ada peralatannya macam-macam. Di ITB banyak, di kampus-kampus banyak. Padahal di pondok dulu penemunya itu dulu pondok. Sampai rian guru ini gitu, rekan jenis saja, lalu bikin rubuk. Rubuk ini yang gambarnya kalau tutup es nih, sampai mungkin nanti ngaji-ngaji yang ngerti, ada kayu jati, bentuknya nyakang. Mau kayak tutup dawet atau ini agak sekolah dinya. Gue mau aku tutup dawet gue mau apa? Tiarane rubuk lah sini seperem. Ini nak logika dia bener. Dunia aku bulat-bulat. Sing iso sak matlak di ilmu ini aku mau seperempat. Sebab itu kejadiannya dunia yang bodoh aku mau seperempat. Misalnya yang beriki bengi, berarti yang bengi ya mau seperempat. Saat ini saya Arab Saudi, sorry nong, terpaut 4 jam. Kalau sekarang jam 9, Arab Saudi bisa jam 5, kan apa nong? Nah sekarang di sini tropis, ya paling seperempat. Kue naik yang kutub, kemudian di dindil tanah. Napa? Penuh napa? Eh, ini di ilmu ini. Jadi dunia yang saya iklim, saat waktu mau rubuh, mau seperempat. Lihat nih, temuriki tropis, temuriki kutub. Temuriki matahari terbit 12 jam karena kebetulan dilewati garis khatulistiwa. Nah tenggene kutub iso rino mau 8 jam 9 malah setahun ini baru rino ping pira. Paham ya? Lah mulane wong Islam diwarai iki le rubuh. Dadi dene sing kembar mau seper 4. Liyane iso tolak belak. Tapi ilmu iku mati. Lah bareng mati ulama Indonesia dipek ayeme. Ini jenisnya bintu. Arab Saudi bodoh, jadi Arab bodoh. Pusat Islam ini Arab Saudi, repot. Ini yang bintu. Orang Arab begini, mau pajak. Nah, itu urusan waktu. Repot, terus nggak gue logika. Orang Arab ini bodoh, orang anu tak? Arab. Repot. Bulan itu kok kulon. Jadi banyak bodoh kok kulon. Repot itu tadi, tidak. Lucu nih, kalau mau nak ngaji ngeten raih suara emosi, itu ilmu Quran. dan kita matikan sendiri. Padahal jelas ayatnya sorry, ya faluna ka anil ahillah mulia mawati tulin. Nah, waladhi ja'ala syamsa biya awal qamar nura wa qaddarahu mana zila li ta'alamu adada sini dan apa? Walaih. Mereka belum ada terus. Orang jauh sopa apa ukus metu siro menyasangin jana masmu man halih dan hina no bilham jadi ema iban dari singkang dan hina no amam kutan utang halih dan benci. Matkuran engkang dan dono sangin rahmat. Ayo muda adan dari dan dono adi rahmati sang rahmat. Lama nyiptin uti wong tadi akan arus sopa man kain siro minim sangin manusia minan nas. Walamu telam uli ibtidak kron ibtidak omwati atun roda salil kosam laring kosam. Wawa di sini kosam ini la'am la'anna jahannama. Itu ini bakal ngebayi insun jahannama in roko jahannam ingkum sangi siro rabbi asma'ina khalis kabiyani. Emingkat dikisi sangi siro di zuriya tidak sertani anak turun siro. Wa minan nasilan sangi meluso. Wa filan iku tetep ing dalam dawa la'am la'anna minkani sadru sangi ingkum asma'in iku. Taglitul khadir utai menangno bambil khadir ala uwa ibu ngatasi bambil khawib. Wa fil jumlah tiulan iku tetep ing dalam jumlah makna jaza iman. Utai makna jazai makna jahabi man asartiyati kang sartiyah. Eman tadi akau adibu. Man tegesi uti sapa ni wong tadi anut sopa man kain siro wa adibu. Moga nyiksa yang sunu ing man. Maka lalang dawa sopa wa ya adam li adam uskun menengo siro antaya siro tak jidun di domir fi fiskun li tofali. Wadi juga lan buju siro hawa bil mati. Ajan nata yang suargo fakula moga mangano siro min haidu situ masangking. Apa wae kekarep siro. Walata krobalan ojo marak-marak siro haidu sajero tanggilah wit. Bil akli kelawan mangan minyak sang hadis saja. Wajah tiap saja ru al hinto hinto. Yo gandum, gandum bono. Bukan ada ni terus hilaf. Buah yang dimangan, kita nabi aja mau bawa negara ni gandum. Tapi nak versi Indonesia buah terlarang buah apel. Sembah, jadi bukan aku versi ni apa? Biar biar, gandum buah apel. Soalnya melanggar. Saat aku nak mengkau nasi roh mula jadi minas dengan sang yang sing dalam kafe. Salat wasa mongkong ridu lagu mamarin adam lan hawa sopa setan setan iblis yutik si iblis liub dia supaya ngitana sopa iblis yutiro diksi ngitana sopa iblis lagu mamarin adam lan hawa ma yang berkoro wuriya kang den tutupi sopa apa ma efu ila minal muara beda wuriya ku wajan fu ila minal muara anu masanya adam lan hawa rupanya min sawati masanya keng wadini uto nopong ya barang olone adam lan hawa wakola lan ucap sopa iblis mana hai kumar, rabbukum.